Jadi ini susunan asal Imam Ghazali lah. Dia dimulakan dengan Quran. Adakah sama mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang mendapat ingat itu hanyalah mereka yang mempunyai akal fikiran. Kita ayat Quran berkenaan dengan kelebihan ilmu ni banyaklah. Jadi dimulakan dengan ayat ni. Ayat ni orang kata tak ada perintah, tak ada larang. Dia pertanyaan. Ni orang kata kepelbagaian, tanawu', tanawu'ul khitabil Quran ni, kepelbagaian bahasa yang digunakan oleh Al-Quran lah. Faham tu? Dia juga galakan. Dia juga macam perintah lah. Macam apa nama, galakan-galakan lain dalam Quran lah. Tapi dalam bentuk soalan. Adakah? Tapi soalan ni banyak jenis lah. Soalan ni bukan minta jawapan daripada kita ni. Jadi dia panggil al-istifham al-inkari. Soalan yang jawab, soalan yang jawapannya mesti tidak lah. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawapannya tidak lah. Tidak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini satu lagi ya. Ini jumlah khabariyah biasalah. Tapi tujuannya juga arahan ya, dan juga saranan lah. Tuhan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu itu berapa darajat. Kemudian Ibn Abbas ya. Kata-kata Ibn Abbas ini dia tidak terpisah daripada ayat Al-Mujadilah 11 ni lah ya. Dia menafsirkan ayat ya. Dia pendapat sahabat, cuba baca usul fiqh macam mana kedudukan pendapat sahabat ya. Pendapat sahabat sebenarnya kalau dalam fiqh tidak kuat mana ya. Yang kuat dalam usul fiqh Quran, hadis, ijma', qiyas kan. Aqwalus sahabat, ada sahabat terima, ada sahabat tak terima. Kemudian tengoklah kalau Imam Malik dia kata Ahlul Madinah lah, kalau amal Ahlul Madinah tu, kalau sahabat Madinah menerimanya gitulah, faham tu. Tapi ikat ceritanya dia tidak, orang kata tidaklah setinggi mana darjat ni, faham tu. Bahkan ada kata hum rijal wa nahnu rijal. Kalau sahabat, kalau lepas daripada Nabi, maka mereka tokoh, kita pun tokoh. Maksudnya mereka berisytihad, kita pun berisytihad, faham tu. Tapi itu dalam fiqh. Dalam tafsir lain ya. Dalam tafsir, pendapat-pendapat sahabat ini menghampiri yang kata mauqufun fi manzilatil marfu. Dia walaupun mauquf setakat sahabat, tetapi hukumnya macam daripada Nabi SAW ya. Sebabnya tafsir ni lain sikit lah. Tafsirnya orang kata bidang yang banyak tidak ada ruang untuk ijtihad lah, kaum tu. Terutamanya daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas, kalau betul lah pendapat ni pendapat Ibn Abbas, maka itulah pendapat yang diterimanya. Faham tu? Dalam tafsir ni sebenarnya Ibn Abbas ke. Kita ada dua orang yang paling berjasa pada Quran kita lah. Pertama Zaid. Zaid dari segi lafaz. Faham tu? Dari segi kalimah tu. Mashaf berakhir dengan Zaid kan. Dari segi makna, itu yang menyempurnakannya ialah Ibn Abbas. Faham tu? Ibn Abbas ialah habru hadhil ummah yang menggantikan Zaid. Awak kena baca ni kisah kematian Zaid bin Thabit. Masa hari dia mati gempa lah. Kita tak tahu kan. Kita dah baca khalifah besar-besar ni, Abu Bakar, Umar, faham tu. Zaid sebenarnya hari dia mati itulah orang kata, orang baca balik ayat apa ni hadis. Hari itulah orang teringat pada hari Nabi SAW. Inna Allah la yaqbidul ilma qabdan yantazi'uhu min al-ibad ya? Tuhan bukan cabut ilmu sekaligus lah, faham tu. Fa innama yaqbiduhu biqabdil ulama. Cara dia tarik ialah dengan kematian ulama, faham tu. Jadi tanda kiamat pertama kematian ulama ialah kematian Zaid bin Thabit bagi sahabat-sahabat lah, faham tu. Sebab dia bimbang kejadian kepada Quran, selepas ini dah tidak ada Zaid lagi. Tapi nasib baiklah, tak ada apa lah. Sampai hari ini, Quran kita selesai lah. Quran kita masa Osmani. Tapi sebenarnya dia tu himpunan Zaid. Faham tu? Kalau awak buka kisah kematian dia tu, hari tu orang sebut, dia kata, wala'alla wala'alla Allah an yaj'ala fi ibni Abbas khalafan lahu. Dia kata boleh jadi semoga Ibn Abbas lah yang menggantinya, ya. Tapi betul sungguhlah Ibn Abbas ni dia yang mendapat pangkat selepas itu, pangkat Zaid dulu. Pangkat Zaid ialah habru hadhil ummah. Tapi tak terkenal Zaid dengan pangkat itulah. Lebih terkenal Ibn Abbas. Faham tu? Ibn Abbas apabila Zaid dah selesaikan lafaz Quran, dia selesaikan makna. Faham tu? Jadi dalam ilmu tafsir ni dia lain cara nilai dia, ya. Bukan macam fiqh, bukan macam hadis lah. Kalau pendapat itu Ibn Abbas, dan kalau sahihlah daripada Ibn Abbas, masalahnya kita masalah satu je dengan Ibn Abbas ni, iaitulah banyak dinasabkan kepadanya kata-kata yang bukan dia katalah. Faham tu? Sehingga dihimpun Quran. Ada tafsir. Jumpa tafsir Al-Mikbas fi tafsir Ibn Abbas. Kalau ikut tafsir itu karangan Ibn Abbas lah, tafsir tertua datang muka dunia lah. Ibn Abbas tak karang tafsir, ya. Tapi ada orang himpun lah. Tapi sebenarnya ialah kalau sahih daripada Ibn Abbas, satu-satu pendapat tu, kalau betul lah, maka itulah pendapatnya. Orang tengoklah, ini fenomena tafsir orang panggil, ya. Dan sahabat secara umumnya, kalau mereka bercakap tentang tafsir, dia bukan macam cakap dalam fiqh. Fiqh bolehlah kita kata hum rijal wa nahnu rijal, ya. Tapi dalam tafsir, kebanyakan mereka bercakap ini hukumnya hukum marfu', ya. Hukumnya hadis Nabi SAW. Lain sikit lah, tengoklah. Apa ni, panggil makan atau tafsir sahabat, kedudukan tafsir yang keluar daripada sahabat-sahabat, ya. Tengok dia bercakap benda ghaib ni. Itulah orang kata, kalau pasal benda ni benda ghaib, benda ghaib sahabat, kalau dia bercakap benda ghaib, maka percakapan itu hukumnya didengar daripada Nabi SAW. Sebab mereka tidak akan tergamuk untuk bercakap benda ghaib melainkan apa yang didengar daripada Nabi SAW lah. Itu kena faham lah, molek-molek, ya. Sebab tu tengok ni, kalau dia bercakap macam ni, boleh terima ni sebenarnya. Kau jangan cari kata mana sandaran dia pun Nabi. Itu cukup. Dia menafsirkan Quran, menunjukkan dia menyandarkan kepada Nabi SAW. Sebab dia bercakap dalam perkara raih, dia panggil fi. La majala li ra'yi fi. Dalam ruang yang tidak ada pendapat tentangnya. Faham tu? Lil ulama idarajatun fawqal mu'minina bisab'imi atidarajah. Dia berani cakap, kata macam itulah. Dia lebih daripada kaum mukminin biasa. Ulama bermakna mukminin ni, mukminin bukan munafikin, mukminin yang benar, jujur ni. 700 anak tangga dia kata. Dia berani sebut macam itulah. Ini memang daripada, tidak syak daripada Nabi SAW lah. Faham tu? Itu sebab dia dapat sahabat dan tafsir lain cerita lah. Tapi sebenarnya, tafsirannya pula 700 ni, orang kita banyak tafsir bilangan-bilangan di kalangan orang Arab ni dengan bilangan zaman kita. Kita ni zaman digital lah. 700 sungguh lah. 700 ni bagusnya 700.001 lagi. Faham tu? Dia kena tahu orang Arab ni, mereka tak membaca kan? Tak menulis. Faham tu? Umi kan? Mengira? Mengira lagi lah jauh. Faham tu? Kalau orang kata dia tak utim baca, ummi, tak utim baca, tak utim menulis, mengira, mengira lagi lah jawab. Dia sebenarnya termasuklah ummi ini tidak mengira. Faham tu? Sebab tu bilangan-bilangan dalam nas sebenarnya tidak dikendaki. Faham tu? Agak-agak gitu je. Faham tu? Kita berkira kan hutang kita RM10, RM20 berkira kan. Orang Arab dia pakai rakung gitu je. Faham tu? Pasal dia tak utim mengira. Faham tu? Tapi meniaga tak kena tipu. Faham tu? Bukan tak utim mengira, tapi dia agak-agak lebih kurang gitu je lah. Faham tu? Jadi dia kata 700, awak jangan ingat 700 sungguh. 800 lah. Kau tengok sebenarnya 800 pula, 900 lah. Tak, dia dipanggil al-adadu. Dalam usul fiqh juga ni, ada kaedah, ya. Al-adadu ghairu murad, dia kata. Bilangan tidak dikehendaki. Kecuali tertentu. Illa idha ta'ayyan al-adadu. Kecuali jika tertentu bilangan. Macam kisos. Kisos dia kata rotan. Apa nama? Fajliduhum samani najal data. Rotan 70 rotan, ya. 80 rotan. 80 sungguh lah. Jangan orang kata tidak dikendaki. 100 pun tak apalah. Itu memang dikendaki lah. Ada yang dikendaki, ada yang tidak dikendaki lah. Wa ma baina kulli darajai masiratul khamsi at'am. Di antara dua anak tangga itu, itu seperti 500 tahun perjalanan. Kita ni sembahyang berjemaah berbanding dengan sembahyang tak berjemaah. 27. Ya. Awak nak kata, awak kata, awak selalu buat banding kan? Ni RM27, ni RM1. Mana awak nak? Kalau saya lah, RM1 dengan RM27, saya nak RM1 lagi. Pasal RM1 dengan duit rumah lihat lagi RM27, tak banyak sangat orang tu. Tak betul perbandingan tu. RM27 ni bukan RM27. RM1 dengan RM27 sikit orang tu. Ini di antara dua baina, ni, tafsiran ni sama ya. Baina kulli darajatain ni dia kata perjalanan 500 tahun. Setengah ni tafsir ma baina samai wal ard. Di antara dua anak tangga, iaitu lah seperti langit bumi. Jadi sedarjat sembahyang rumah tu dengan 27 darjat sembahyang di masjid tu, itu bukan RM27, faham tu? Ini setiap kali ganda pun, dua tu pun dah sekali langit bumi, faham tu? Kalau tiga, langit bumi lain pula, faham tu? Jadi awak-awak banding konon hebat dah. Tapi awak memplekehkan hadis lah, faham tu? Itu menghina hadis. Hadis sebut banyak lagi. Awak jadi sikit, awak sebut tu sikit . Awak RM1 kena RM27. RM1 semayang rumah, RM27 semayang masjid. Awak nak gimana? Kalau saya, baik semayang rumah RM1. Faham tu? RM27 tak banyak sangat. Sikit je. Faham tu? Baik tidur. Dah kalau RM27 lah. Faham tu? Ini bukan RM27. Ini banyak lagi. Faham tu? Sebab di antara dua darjat pun langit bumi. Faham tu? 500 tahun perjalanan. Faham tu? Jadi kalau faham, lakinlah kita kata. Orang beriman ni memang lajak tinggi lah. Orang yang berilmu tinggi sangat dia berbanding dengan beriman, dia tinggi sangat-sangat. Faham tu? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ni baca molek-molek ni. Yang ni kalau mula-mula belajar bahasa Arab, ai marosok lah. Baik tak belajar bahasa Arab. Sebab biasa mubtada, biasa fa'il dulu kan. Kemudian maf'ul. Kemudian kan. Tapi ni maf'ul dulu datang. Dari segi bahasa Arab ada makna lah. Takdim wa ta'akhir ni kenapa didahulukan maf'ul, faham tu? Jadi baca dia innama yakhshallaha, faham tu? Jangan baca innama yakhshallahu, innama yakhshallahu maknanya Allah Ta'ala takut ke ulama'nya, faham tu? Ini ulama' takut ke Allah Ta'ala, faham tu? Tapi ayat ni sebenarnya banyak cerita lagi lah. Kalau kita tengok memang perangsang sungguh lah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama'. Kalau tengok zahir gini, aku tak hebat mana ulama ni. Sebab kalau jadi ulama jadi takut. Baik tak jadi ulama tak takut. Bukan gitu ceritanya, faham tu? Ceritanya kenal Allah Taala, dekat dengan Allah Taala, faham tu? Orang lain tak kenal Tuhan, orang lain tak kenal Tuhan. Lalu tak takutlah, tak kenal, tak takut tu sebab tak kenal, faham tu? Sebab tu Imam Malik dia orang alim sekalinya di Madinah tu. Orang kata puluh-puluhan ribu, ratusan ribu ulama. Tapi keluar Imam Malik, orang kata macam keluarnya matahari di belakangnya. Kita siang ni banyak bintang ni. Kau tak percaya? Pergi kat Bala Syirak Yuniza tengok. Siang banyak bintang ke tak ada bintang siang? Ada bintang. Bulan kot ada. Bulan tak pokok banyak ni. Di sini. Tak patut tenang banyak. Bulan. Jadi... Tapi tak nampak lah, siang tak nampak. Sebab apa? Sebab keluar matahari kan. Jadi Imam Malik ni duduk di Madinah, orang kata macam matahari. Jadi orang lain tak nampak . Orang tanya dia, mal'il. Dia pandai ilmunya. Ilmu-ilmu ni apa? Ulama' ni apa? Dia kata, inna mal'il al-khasyah. Ilmu ialah takut, dia kata. Dia menafsirkan ayat ni lah. Inna ma'yakshallah aminah. Jadi ilmu ni ialah takut Tuhan. Sebab dia lah. Kalau tak ada takut, tak ada ilmu lah. Jadi banyak cerita lah ayat ni. Kalau kita baca lagi, lanjut lagi. Walaupun disebut, apa ni, yang kata sebutan macam tu zikran. Tapi sebenarnya, kena tadabur lah untuk keluarkan daripadanya 1001 makna lah. Dan semuanya menggalakkan ilmu lah. Wa fi sahihain min hadithi Muawiyata ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang awak sebenarnya boleh kaji . Orang baca mukadimah bawah ni kan. Cuba tengok dalam matan asal apa nama Ihya . Gini ke . Ini mungkin dah tambahan daripada Nur Jauzi ataupun Ibnu Qudamah lah untuk. Sebab ini dah ada gaya-gaya hadis . Min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Awak tahu kenapa didahulukan hadis ni? Banyak hadis kita kan. Tapi kenapa hadis ni dipilih? Orang kata, kitab ni kita boleh karang kan? Awak boleh karang kitab gini hal. Awak tak faham ni. Dia Muawiyah ni. Kenapa? Dia rawi ada makna. Ya? Perawi ada makna. Ni perawi kita ni besar. Yang kelima, Raja Islam yang pertama orang kata, dan apa ni khalifah yang keempat, dan ini yang kelima lah, faham tu, mana pemerintah Islam yang kelima, faham tu, walaupun dia tidak khulafa rasyidin lah, dia sepakat ahli sunnah, faham tu, tapi dia mulia, memang mulia lah, faham tu. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat mulia lah. Dalam akidah tahawiyah dia kata, wa na'taqidu anna Muawiyata awwala mulukil muslimin wa huwa khairu mulukil muslimin. Dan ahli sunnah beriktikad bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja pertama Islam. Dialah. Nah, dia tak dapat helah sebenarnya, sebab Nabi pun dah beritahu bahawa takdirnya macam itulah. Faham tu? Dia ni mengubah daripada khilafah jadi mulk, jadi raja, ya. Mulkan aduda adalah hadis kata, raja yang mulkan aduda, mana kerajaan yang gigi kerajaan, mana sayang pada kerajaan lah. Maknanya dia mewariskan kerajaannya kepada, mewariskan kerajaannya kepada keluarganya lah. Sebab tu hari orang paling terkejut, hari dia lantik Yazid sebagai apa nama raja muda lah. Hari tu orang, masa dia hidup lagi, dia lantik Yazid. Masa itulah orang riuhnya pasal dia mengubah cara pelantikan. Faham tu? Hari ni budak-budak muda hari ni, ialah budak-budak budak-budak muda yang minat politik hari ni lah, eh. Dia bercakap pasal demokrasi, dia bercakap pasal apa nama ni lah, keadilan ataupun apa nama kebaikan lah sistem demokrasi ni, dan mengutuk pemerintahan diraja kan. Ini fenomena hari ni lah, faham tu. Ada ni budak-budak ni. Sebenarnya apa cerita kerajaan? Raja-raja ni, betul ke cara mementah? Mementah cara raja, betul? Saya nak tanya awak, sah ke tak kerajaan dilantik secara kerajaan, raja-raja ni? Lepas dia, anak dia, lepas tu cucu dia, lepas tu cicit dia, habis keturunan, boleh ke dia buat sama? Boleh? Boleh ke tak? Sah ke tak? Dan mana lebih baik dengan demokrasi hari ini? Kita kata bagus demokrasi lah kan. Ini cerita Muawiyah ni, betul. Ramai orang tak faham lah orang tu. Dia cuba kita sendiri hari ini, sejak kenal demokrasi ni lah, orang kata selepas merdeka ni kita tak ada raja-raja. Raja ada nama raja, raja perlembagaan dia. Tapi binti kita lah, kerja tak ada orang tu. Tapi kesian juga, dia pun sebenarnya bukan nak duit sangat, dia nak merintah tapi tak dapat lah. Jadi orang suruh duduk saja, halal lah untuk dia ni. Orang suruh dia tak ada otoriti lainnya. Otoriti dia babi duit je. Dan kita digambarkan bahawa sebenarnya, ini cerita benar ni, ya. Kisah raja-raja Melayu kita ni pun tidak seburuk yang dipaparkan lah. Sebenarnya orang Melayu kita jauh lebih nikmat dalam kerajaan Melayu lama berbanding dengan sistem hari ni lah. Cuba tunjuk kepada saya lah, mana menteri besar atau mana kerajaan yang bersedia ganti ni yang lebih baik daripada kerajaan Melayu lama kita ni. Negeri-negeri mana tak jumpa sebenarnya, ya. Kalau Terengganu ni, ia berakhir dengan Sultan Zainal Abidin ketiga dulu ni. Universiti Sultan Zainal Abidin, awak kena tahu cerita mau tu. Takkanlah Sultan Zainal Abidin koma sangat, mau tu. Sultan Zainal Abidin yang ketiga, dia, awak pergi di Gombak ada pustaka Fatania tu, dia syair-syair Sultan Zainal Abidin. Dia boleh bercakap Arab dan dia boleh menulis syair-syair yang orang kata luar biasa lah. Dia menulis surat dengan Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Fatani di apa nama tu, yang ada di Madrasah Fataniyah tu, Maktabah Fataniyah di Bukombak tu. Dia keturunan Ahmad Fatani yang duduk murasalah tulis surat dengan dia ialah Sultan Zainal Abidin. Oh, tengok tajuk perlembagaan dia tu. Itu tajuk dari segi bahasa Arab luar biasa. Orang Arab tahu tina buat tajuk macam tu. Itqanil Muluk, ya apa ni, itqanil muluk bi ta'dilis suluk. Itu masyarakat tinggi. Nak kata siapa yang datang selepas dia lebih bagus daripada dia? Sejak kita kenal demokrasi, tak jumpa sebenarnya macam dia. Saya nak kaitkan cerita dengan kita lah. Muawiyah ni, dia dia yang memulakan kerajaan lah. Dia yang melakukan bid'ah mulk, orang kata. Tapi dia tak dapat lari. Waktu dia cerita, dia cerita macam Adam yang telah ditentukan baru keluar daripada syurga lah. Memang dia kena buat lah. Nabi pun dah beritahu bahawa selepas khilafah ialah mulk, mulkan aduda. Kita baca hadis tu macam tak molek je kerajaannya, tapi sebenarnya dari segi fiqh, fiqh awak tahu cara bentuk kerajaan macam mana, sahnya kerajaan macam mana. Saya nak cerita kawan ni, nak buat perbandingan lah. Contohnya awak nak nak dara seorang kan. Awak memang nak nak dara lah orang tu. Tak nak ni. Jadi ayah dia tak bagi. Ayah dia tak bagi. Orang tu. Jadi awak ambil awak larilah. Dia kahwin lah mana-mana pun. Orang tu. Sah tak perkahwinan tu? Sah. Sebab wali tu wali mujbir orang panggil. Wali paksa budak tak nak bagi kahwin. Jadi kita awak lari boleh kahwin. Orang tu. Jadi yang anak-anak lepas tu, anak yang beranak lepas pada tu, harta yang dapat daripada perkahwinan tu, sah ke tak? Sah, walaupun cara tu nampak tak molek kan? Tapi lepas pada tu, kau molek lah. Orang tu. Orang tu cara nak dapat, orang kata nampak bini. Cara nak dapat harta ni, dia meniaga lebih sangat. Meniaga halal, tapi nampak melampau sangat lah. Sini peluang, semua peluang dia nampak. Gila-gila meniaga. Akhirnya kaya lah dia, orang tu. Kita tengok, bosan ke dia, orang tu. Tapi tak boleh marah sebab dia kaya lah. Dia kaya usaha dia lah, orang tu. Islam halal ke tak? Dari segi fiqh lah. Sebenarnya sah. Dia dapat harta sah. Yang ni pun dapat perempuan pun sah. Faham tu? Islam sebenarnya tak cara sangat lah dari sudut apa nama cara dia milik tu. Tapi lepas dia milik tu. Lepas dia milik macam mana dia buat? Sebab tu Islam tak dengki sangat. Orang banyak harta banyak. Tak ada masalah. Orang yang anak ramai. Ada kita dengki. Anak anak dia ramai sangat ni. Kita anak seorang payah dapat dia. Ni yang ke-15 dah. Faham tu? Sebenarnya tak ada masalah. Tapi dia kena tunaikan hak. Lepas dia dapat tu, dia kena tunaikan hak. Dia kaya macam mana pun, dia orang Islam, dia kena tunaikan zakat, orang kata. Kalau dia anak ramai pun, dia kena tunaikan tanggung nafkah, pendidikan. Isteri ramai pun, kena tunaikan tanggung. Dia, jadi raja ni, tengok ni. Antara bukti Muawiyah ialah seorang raja yang adil. Itu dalam Aqidah Tahawiyah, dia kata, awwalu mulukil muslimina wa huwa khairu mulukil muslimin. Sebaik-baik raja Islam. Kalau sejarah raja selain daripada khulafak, dia lah sebaik-baik raja. Kalau jadi raja, contohilah Muawiyah lah. Hadis yang kita baca ni, sebab tu hadis ni bukan macam hadis lain. Kita baca fadilah ilmu, kita ingat kita pun boleh bawa hadis macam ni kan? Tak, ni sengaja didahulukan. Lepas Quran, bawa hadis Muawiyah. Hadis Muawiyah ni orang dikenali sebagai hadis mimbar. Muawiyah didatang daripada Dimash ketika itu. Dia memerintah di Dimash. Didatang ke mimbar Nabi SAW. Dia meriwayatkan satu hadis yang didengar daripada mimbar yang sama. Berani sebenarnya datang ke Madinah ni. Ha, sebabnya, yelah, masa tu sensitif dah. Sebab Osman Ali baru dibunuh. Tiba-tiba dia jadi raja. Faham tu? Hasan tarik diri. Kemudian dia jadi raja. Kemudian dia datang ke Madinah Mekah. Madinah Mekah ni, masa tu kawasan pembangkang sebenarnya. Kawasan yang tak apa selesa dengan kerajaan Amawiyah. Faham tu? Yelah, bila Yazid je mengentah, tu orang memberontak. Hijaz, Mekah Madinah keluar daripada kerajaan Amawiyah. Dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Di belakangnya ialah Asma binti Abi Bakar. Aisyah pun mungkin bersama lah. Bersama dengan Abdullah bin Zubair. Keluar. Tapi Muawiyah, orang kata beranilah dia. Jiwa besar. Dia datang ke Madinah. Dia panjat mimbar Nabi SAW. Dan dia baca hadis ni. Sebab tu hadis ni ada politik sebenarnya. Kalau orang nak tahu tentang dasar pemerintahan Muawiyah ialah hadis. Dia naik mimbar, dia kata khotabah Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yakulu wa huwa yakhtub apa nama mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din innama ana qasimun wallahu yu'ti wala tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah hatta ya'ti amrullah. Hadis itu tiga rangkap. Tiga rangkap cukup untuk menceritakan segala polisi Muawiyah lah. Ni orang cerdik tak cakap banyak lah. Faham tu? Yalah, Agung tak cakap banyak. Agung cakap sekejap je, setengah jam. Tapi dekat dua minggu perbahasan ucapan yang diketua Agung. Faham tu? Jadi tu dasar Muawiyah tu sebenarnya. Kalau baca hadis ni dasar Muawiyah. Tengok, dia, apa dia kata? Mayuridillahu bi khairan faqihu fid din. Ini sebenarnya orang panggil dasar kepada wilayah, jawatan-jawatan. Siapa dia nak serah? Walaupun dia raja, raja ni awak tahu bukan maksud raja. Awak tak pernah raja sebenarnya. Saya tahu raja ni. Saya duduk seorang dia, tahulah raja ni macam ni. Raja ni, tanah tu semua hak dia. Tak ada pejabat tanah. Awak tahu, pejabat tanah pun tak ada. Sebab pejabat tanah hak dia belaka tanah. Sebab tu minyak-minyak, awak tak ada marah dia. Memang hak dia. Milik dia, poket dia. Faham tu? Masuk poket dia dulu. Nak bagi korang nak beritahu lah cerita. Faham tu? Tak ada pejabat tanah. Memang tanah hak dia. Semua harta hak dia belaka. Orang lain kalau nak, yelah hak jual tu lepas pada tu lah. Asalnya kena minta dengan dia lah. Faham tu? Ini orang anugerah-anugerah sungguhnya. Kita anugerah tipu je. Ini anugerah memang kena minta dengan dia. Kita tak ada tanah kita. Faham tu? Kalau dia ada, dia bagilah. Kita ada, dia tak ada. Faham tu? Jawatan-jawatan. Itu dalam poket dia belaka. Faham tu? Buatlah undang-undang polisi apa pun. Akhirnya kena tanya dia. Faham tu? Dia kata tak boleh, tak boleh. Kata dah ni, tu aku. Oh, undang-undang macam ni. Undang-undang ni. Undang-undang. Mulut saya ni undang-undang. Faham tu? Itu raja Allah. Faham tu? Faham tu? Tapi kalau dia orang Islam, dia tak jadi belagak macam tu. Sebab tu Islam mengiktiraf ni sebab apa? Sebab tak ada istilah apa ni orang kata, tak ada istilah kuku besi lah. Sebab dia hamba Allah Ta'ala. Faham tu? Kalau dia kaya macam mana pun, Allah Ta'ala izinkan dia kaya. Tapi dia kena tunaikan zakat. Faham tu? Orang yang anak ramai bini curi pun, dia kena tunaikan hak nafkah. Faham tu? Jadi pun gitu juga. Raja, dia kena tunaikan. Dia kalau dia faham agama, dia kena tunaikan macam biasalah. Sebab tu dia kata, mayuridillahu bi khairan faqih fi din. Orang kata hadis ni menceritakan orang tenang, sahabat lepas pada tu diam, bersetuju, semua orang bersetuju bahawa Muawiyah akan menunaikan amanah, ya, sebaik-baik orang yang menunaikan amanah, orang kata. Sebab dia sebut mayuridillahu bi khairan faqih fi din. Siapa yang Tuhan nak kepadanya kebaikan, Tuhan akan bagi kepadanya faham agama. Apa maksudnya? Apa khairan itu? Khairan yang dimaksudkan dalam hati Muawiyah ialah jawatan. Jadi nak jawatan qadi, jawatan mufti, jawatan gubernur semua sekali ni bukan aku yang pilih, Tuhan yang pilih. Orang yang Tuhan beri ilmu kepadanya, aku akan lantik dia jadi khalifah, ketua-ketua jawatan-jawatan yang kosong. Faham tu? Kemudian dia kata, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanyalah tukang memberi. Allah Taala yang menentukan pemberian. Faham tu? Aku hanyalah mengagih-agihkan. Aku hanyalah pengagih, Allah Taala yang memberi. Itu apa maksud? Itu orang panggil polisi dia dalam kewangan, dalam sumber kekayaan kerajaan, ya. Walaupun dia raja, semua milik dia belaka, tapi dia tak boleh buat apa? Dia tak boleh buat suka hati sebab dia hamba Allah Taala, dia orang Islam. Faham tu? Dia kena ikut Allah Taala lah. Allah Taala kata beri, beri. Allah Taala kata tak beri, tak beri. Ikut siapa yang berhak. Faham tu? Sebab tu tak ada masalah raja Islam. Kemudian apa maksud la tazaru ta'ifatun min ummati zahirina alal haq? Akan ada, tetap ada umat yang membela kebenaran, menzahirkan kebenaran sekalipun dan tidak dapat dicabar, diganggu gugat sehingga hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya kerajaan aku ni kesinambungan. Aku muncul menzahirkan, zahir sebagai pemerintah kamu yang terang-terang ini menzahirkan kebenaran adalah kesinambungan. Kesinambungan kepada Nabi SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Osman, kepada Ali. Faham tu? Dan aku, aku ni yang itu dah yang diberi berita gembira bahawa agama ini tetap ada sekumpulan yang menzahirkan kebenaran. Faham tu? Jadi, ialah sebaik-baik yang menzahirkan kebenaran, ialah pemerintah sendirilah. Faham tu? Jadi, tu, jadi orang lepas pada Muawiyah baca hadis tu, sangat tenang orang lah. Orang setuju bahawa Muawiyah. Baca satu hadis je, faham tu? Kita kalau mengajar, baca hadis pun dia balik. Boleh? Orang tak bayar awak, faham tu? Janji nak bayar 200. Tak, tak bayar apa. Kalau baca gitu, tak bela boleh baca, orang kata. Faham tu? Tak bila boleh baca, mari jauh-jauh. Orang lain pun marah belaka lah pasal habis minyak motor orang, minyak kereta orang. Faham tu? Baca satu hadis. Tapi Muawiyah dia panjang mimbar, dia baca satu hadis ni je. Kemudian dia turun. Tak ada masalah. Faham tu? Cukup. Orang faham belaka dah. Faham tu? Kita orang Melayu baca hadis ni, 2 jam syarah ni. Faham tu? Kemudian tak ingat dah hadis apa, baca tadi. Syarah banyak lagi. Faham tu? Jadi ni cerita. Orang dulu faham macam ni je. Faham tu? Suatu hadis ni penting. Hadis ni orang panggil hadis dasar. Dasar seorang pemerintah Islam yang sangat faqih. Faham tu? Yang sangat adil. Faham tu? Dan dia lah contoh. Orang kata di antara tonggak pemerintah Islam yang besar. Faham tu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya? Semua cerita yang mengarut pasal Muawiyah ni Syiah belaka lah. Kita orang Melayu kita pun terpengaruh. Bukan terpengaruh orang tahu. Bukan terpengaruh saja. Bahkan dalam buku-buku kita. Buku ni. SPM, STPM, buku sejarah. Itu sejarah yang rasmi ni. Yang ditulis oleh apa ni, orang kata pakar-pakar panel-panel penulis ni. Sampai sekarang. Tak tahulah, Becky tak lagi lah. Muawiyah ni tak balik sama cerita. Ya? Ini tak betul. Ini bertentangan, bukan merosakkan sejarah, merosakkan akidah kita. Ya? Orang kata Muawiyah ni benteng ahli sunnah dalam akidah tentang sahabat. Ha, kalau Muawiyah roboh, jawabnya semua sahabat dia akan roboh lah. Dia ni orang panggil sad. Apa nama empangan kepada akidah ahli sunnah kepada sahabat. Kalau empangan ini runtuh, jawabnya sahabat-sahabat lain pun akan runtuh. Jadi cara meruntuhkan sahabat ialah dengan melalui pintu Muawiyah bin Abi Sufyan. Faham tu? Sebab tu kita Muawiyah bin Abi Sufyan tak ada masalah langsung. Faham tu? Dia dengan Umar bin Abdul Aziz, ini pun langit bumi. Faham tu? Jauh hebat Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz tu yang terkena adil tu, jauh dia. Umar bin Abdul Aziz lah yang paling banyak menceritakan kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Dan dialah yang naik mimbar menafikan segala tuduhan. Hari ini tu, tahu ke sejarah sebab apa baca? Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Itu bukan rukun khutbah. Tapi orang panggil sunnatul khutbah. Sunnah yang mesti dibaca oleh semua orang yang banyak mimbar, ya. Kerana dia didahulukan dulunya, sebutan itu menjadi sunnah Umar ibn Abdul Aziz. Tempat tu, tempat hujung khutbah tu, tempat orang kutuk Muawiyah dan anak-anak dia. Faham tu? Ataupun Bani Abbas. Dia masa tu bertengkar lah di antara Bani Abbas dengan Bani Umayyah ni. Faham tu? Itu tempat kutuk mengutuk tu. Faham tu? Mari Umar bin Aziz dia hilangkan. Ha, segala penghinaan kepada siapa-siapa, dia tukar dengan ayat Quran lah. Faham tu? Ini sebaik-baik dia kata. Khutbah isilah dengan Inna Allah ya. Apatah lagi ayat tu Jawami'ul Kalim, yang dikatakan berhimpun padanya segala ilmu Taurah dan Injil, ya. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Faham tu? Nah, jadi ini penting hari ni. Faham tu? Kita kalau susun tak mula dengan hari ni, bukan hari lain lah, comel lagi. Faham tu? Nah, tapi ni awak bukan tengok teks saja, awak tengok konteksnya dan tengok perawinya. Faham tu? Perawinya besar ni, Muawiyah. Muawiyah tak sama dengan Abu Hurairah, tak sama dengan Anas, tak sama dengan Abdullah bin Abbas. Ni orang besar ni, faham tu? Ni orang ada apa nama, ada ketokohannya tersendiri. Jangan meriwayatkan hadis. Macam Abu Bakar, Umar tak banyak riwayat hadis. Tapi kalau diriwayat, kalau sahih itu besarlah, faham tu? Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzakaru dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم. Hadis ini tak ada takhrish. Summa qala Rasulullah SAW, kuyantu lah takhrish sekali, ya. Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlati fi juhriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Rawahu Tirmizi, ya. Jadi kelebihan orang alim kepada orang yang beramal ibadat saja tak ada ilmu ni, macam lebih aku kepada orang lain. Orang nampak ke lebih orang ibadat biasa dengan orang yang berilmu, ya? Dia kadang-kadang sama-sama ibadat, ya, tapi di antara dua nilai itu langit bumi, ya. Sebab apa? Contohnya pergi masjid, ya. Pergi masjid ni, kalau orang abid, orang kata, ya, abid memang rajin pergi masjid. Orang alim tak sampai, dia sampai dah. Orang tu. Orang lain, orang alim nampak kering je, dia basah habis ni. Masa ambil butuh banyak, faham tu? Kau tahu kat mana, ya? Antaranya yang membezakan, dalaman lah belakangnya ilmu pengetahuan. Dan besar sekali niat dia panggil. An-niyah tu tijaratul ulama. Niat, niat ini, orang alim niaga dengan niat. Pakai niat gitu je, ya. Nampak sama-sama pergi masjid. Tapi orang masjid, dia pergi kejar tu lah, kejar 27 darajat tu. Kejar jemaah, orang kata jemaah, faham tu? Dia pergi masjid ni, memang nak kejar jemaah sungguh. Orang tak tegur. Tengok orang langsung nak marah, faham tu? Pasal dia tengah khosyak ni, faham tu? Jadi, orang sebelah pun rasa dia nak tumpu kepada Allah Ta'ala ni, faham tu? Jadi dia dapatlah satu pahala tu lah, pahala jemaah, faham tu? Tapi kalau kita alim, pergi jemaah ni 1001 fadilat lagi selain daripada jemaah, faham tu? Pergi nak jumpa orang, nak senyum ke orang, nak tanya khabar, tafakut dia panggil, bertanya khabar, faham tu? Senyum tu pun pahala besar dah, faham tu? Kemudian mengamaikan jemaah, itu pahala lain, dia panggil taksiru sawah, aksiru sawah dalam muslim, peramaikan bilangan orang Islam, faham tu? Nak bagi ramai orang, faham tu? Kita mari. Kemudian memakmurkan masjid, itu kelebihan besar, faham tu? Kemudian 1001 kelebihan lagi lah, faham? Berjalan tu, khatawat tu, langkah-langkah yang besar pahala belaka tu, faham tu? Jadi banyak lagi lah. Faham tu? Tu orang kata orang abid ni dia pergi nak sibuk ni. Kau niat dia tu, hak tu lah. Nawaitu usalli. Faham tu? Nawaitu solata apa ni? Makmuman. Kuat lah tu. Faham tu? Pasal dia nak mata wajah sentuh. Hidup pergi hak tu je niat dia je. Faham tu? Jadi tu orang kata bezalah. Faham tu? Nampak pun kerah lah ibadat dia pun kerah. Nampak dia pun keluar pun kerah lagi lah. Dia salah pun tak tergorak suka hati dah, dia pakai suka seorang diri lah. Oh, 77 kelebihan. Oh, tu je dia tahunya. Senyum kau orang tak reti, faham tu, tanya khabar orang pun tak tanya orang, faham tu. Apa nama, yalah, jadi orang kata hilang ruh lah ibadat, hilang ruh, hilang semangat, faham tu. Dia ada 1001 lain lagi cerita main Jumaat ni, faham tu. Jadi itu macam aku dengan orang lain lah, macam aku dengan hamba, macam aku dengan orang yang lebih hina di kalangan kamu, orang yang paling rendah dengan kamu. Kemudian Nabi kata, Allah malaikat dah hatanamlah fi juhriya, sehingga apa nama semut di di lubangnya, dan juga hud jerung di laut pun gitu. Ada ulama yang menafsirkan hadis ni, cuba awak cari apa dia tafsiran terbaik kenapa binatang-binatang ini berselawat dengan makna beristighfar lah kepada orang alim. Sebab apa? Ada ulama menafsirkan dalam syarah hadis ada, ya. Tapi jaga-jaga juga. Antaranya disebut yang paling baiknya kerana orang alim ni dia menyebarkan agama. Antara agama kitanya rahmat. Dan antara rahmatnya ialah rahmat atas kuda binatang pun. Faham tu? Rahmat ni binatang pun dapat rahmat dengan sebab orang alim mengajar lah. Faham tu? Jangan bakar semua. Faham tu? Kena kesian ke binatang-binatang. Faham tu? Kena apa ni? Orang hari ni malah nak tanam, cocok tanam kan? Sebab apa malah cocok tanam? Tahu ke sebab apa orang buat? Orang tahu ke sebab apa orang tak nak cocok tanam ini? Kalau awak pun tak, kalau awak cuba cocok tanam, awak tahulah sebab apa. Memang awak curi, faham tu? Memang awak curi, faham tu? Awak kata pisang mari ada. Kita pun kita nak ambil dah ni. Tapi sayang, baru sebiji dua, baru nampak. Lelah esok. Awak tunggu esok? Tak tahu esok lah. Faham tu? Mata, awak tak, awak keluar main subuh, tak ada dah. Jadi orang putus angin lah, putus angin. Kau tu, kalau orang tak curi, binatang pula curi. Kita sibuk, tak nak tengok mana. Dia dah masuk, habis nak curi. Betik kita habis nak curi. Faham tu? Jadi orang tak nak menanam. Faham tu? Ni silap pasal kita tak ngajar ni. Orang alim tak ngajar bab ni. Sebenarnya kena tanam. Orang curi. Baguslah orang curi. Faham tu? Sebab baik dia curi. Faham tu? Kita agak kita memang tak makan dah. Kalau binatang curi, orang tu lagi bagus. Itu memang makanan dia, rezeki dia. Nak agak dia tanam, dia tak tanam. Orang tanam. Molek tu, faham tu? Kita orang curi masalah. Faham tu? Kita kebun-kebun kita ni, awak tahu sebab apa budak-budak curi? Awak tahu sebab apa budak-budak curi? Budak-budak sebenarnya dia lapar. Dia duduk main dalam hutan. Dia lapar. Kalau dia ambil sikit, dia kena katak juga. Faham tu? Jadi banyak tu. Faham tu? Kalau dia ambil sikit pun, hilang. Dia ambil sebiji je, kepala dia boleh hilang lah. Faham tu? Kalau dia ambil banyak, padang lah pun. Mati pun, syahid lah orang kata pasal. Memang gini, pasal banyak. Jadi, berbalailah dia kata curi. Sebenarnya, dari segi hukum Islam, dia boleh ambil. Dari segi hukum Islam, kita ni apa jadi ketekuk gitu je. Dari segi hukum Islam, kalau dia lapar, dia berhak untuk makan. Tak perlu minta izin. Faham tu? Nabi SAW, tu kisah Nabi Islamnya, apa nama, Abdullah bin Mas'ud. Apa kisah? Nabi sembahyang masa tu, Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud, kan dia dahaga. Dia masa tu sembahyang senyap-senyap di pinggir Mekah. Pinggir Mekah mana ada? Kedai kopi tak ada. Faham tu? Jadi dia dahaga. Dia pergi minta susu dengan Abdullah. Apa maksud dia? Abdullah tak bagi. Dia pergi minta. Dia tak, Nabi, ni dia segi fekah. Nabi tak tahu ke Abdullah ni bukan Tuhan? Tahu sangatlah. Tuhan bukan dia lah Tuhan yang nampak. Nampak Tuhan tahu dah bukan Tuhan. Memang budak kampung ni, budak upah ni. Faham tu? Dia tak boleh minta izin macam tu. Tapi itu hukumnya boleh minta sebenarnya. Kalau dia tak ada pun boleh ambil. Sebab kita dahaga. Faham tu? Itu dihalalkan untuk sekadar. Itu hukum tu pun Islam. Hukum Islam. Kena sebarkan. Orang putih faham hukum. Orang putih kalau kita pergi kebun dia tak ada masalah. Nak makan tak ada masalah. Tapi jangan buat bunyi sudahlah. Buat bunyi ditimbang lah. Tapi awak kalau pergi timbang. Tapi kalau tak ada orang nak makan biasa-biasa boleh makan. Strawberry, apple boleh makan. Bukan Islam itu. Bukan Islam. Burung lagi dah boleh makan. Nak marah apa burung makannya. Burung makan, apa ni semua makan, apa nama, tupai makan. Itu biasa je cerita. Memang makanan dia. Orang nak marah apa. Faham tu? Dah awak tanam pun, kalau tanah tak boleh tumbuh, tak tumbuh juga. Buah, faham tu? Rezeki dia. Ya, cerita Islam yang sebenar lah. Faham tu? Saya lepas tu, tengok budak kena pukul, curi ni, kesian ke dia lah. Kesian ke dia, ya. Apa nak pukulnya? Faham tu? Kita pukul tu orang lain lepas ni ambil banyak pulak tu. Ya, sebab tu nak ambil sikit-sikit je sebenarnya. Orang tak tahu ke? Kami nak ambil sikit je. Kawan-kawan budak-budak ni tahulah. Dia nak buat apa jual banyak-banyak. Dia bukan nak banyak-banyak pun. Dia malah, dia lapor. Memang dia lapor pun. Masa tu dia cari tu. Memang. Budak-budak ni, kalau tak lapor, tidur tak bangun. Dia bangun tidur tu pun kena lapor je. Memang tak ada kerja. Dia pun tak ada nak niat nak jadi kaya jutawan. Tak ada dan cerita-cerita dia. Biasa-biasa. Dia jadi jutawan. Dia belajar macam awak dia lah. Dia memang tak ada cerita-cerita. Tapi dia curi banyak tu sebab kita kedekut dia kan. Ada ulama yang menafsirkan hadis ni, dia kata sebab rahmat sampai kepada binatang kerana ajaran orang alim. Faham tu? Jadi mereka pun istighfar lah. Faham tu? Wa fi hadisin akhar, fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakibi, wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warasul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Ya, hadis seumpama ini, ya, hadis seumpama ini ni ada dalam apa ni, asal dia ni kalau buka dalam kitab apa ni, pesaka dalam kitab wasaya dan juga mawaris dan Sahih Bukhari, ini antara hadis-hadis yang ada dalam syarah Fathul Bari, dan sumbernya pun ada dalam apa ni, dalam Bukhari sendirilah, faham tu, tapi bukan dalam lafaz ni lah. Cerita tentang warisan ilmu ni, dia masuk dalam bab pesaka. Pesaka Nabi SAW. Ya? Dan kalau buka situ, awak faham isu-isu yang berlaku hari ni lah. Cerita keturunan Nabi. Ya? Keturunan Nabi. Ya? Siapa jadi lebih daripada keturunan warisan ilmu lah orang kata. Ya? Warisan keturunan jadi lebih hebat daripada warisan ilmu. Itu tak akan berlaku sebenarnya. Kalau kita faham betul hadis-hadis, warisan Nabi ialah ilmu. Faham tu? Bukan warisan harta. Itu dipertegaskan. Ha, sehingga hari apa nama Fatimah satu-satunya anak Nabi yang apa nama hidup selepas Nabi SAW lah. Faham tu? Itu pun sekejap je. Pebalah ni memang cerita betul, bermasam muka dia dengan Abu Bakar. Sebab apa? Dia mari minta pusaka. Dia ada hujah dia minta pusaka. Sebab dia baca hadis-hadis pusaka umum tu lah. Faham tu? Tapi Abu Bakar dia ada hadis khusus. Ada takhsisul am tu, orang kata Abu Bakar ni pencetus kepada ilmu usul fiqh walaupun tetap tercatat. Dia ialah yang memulakan takhsisul am. Am ialah hadis pusaka. Ayat-ayat pusaka itu am. Faham tak? Tiba-tiba mari satu hadis, dia kata nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Ha, kami para nabi tidak dapat dipesakai. Kami tidak mewariskan harta, ya. Apa yang kami pesakai itu ma taraknahu sadaqah, jadi sedekah, mana masuk dalam baitul mal milik semua orang Islam. Faham tu? Itulah hukum satulah. Tapi nak ceritanya dia tak bagi, Abu Bakar tak bagi kepada Fatimah. Ni peliknya Abu Bakar. Orang kata dia yang mengejutkan orang ramai, semua orang terkejut belakalah keputusan dia tu, ya. Tak sangkalah, orang kata ialah Syiah dia tafsir inilah, tengok ni. Ha, ni orang kata pembenci Nabi ni. Faham tu? Ha, dia menyembunyikan kebencian kepada Nabi. Nabi mati barulah dia menzahirkan kebencian dia lah kepada keturunan Nabi ni. Faham tu? dia tafsir kot tu lah Syiahnya. Faham tu? Jadi dia kata Rafidah. Rafidah ni yarfudu Abu Bakr. Dia menolak Abu Bakar lah. Faham tu? Bagi dia Abu Bakar memusuhi Ahli Bait. Faham tu? Sebenarnya bukan. Ceritanya tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh pada hadis. Ya? Sunnah. Dia ni orang panggil alat antisam semuanya. Alat antisam ialah hadis-hadis yang datang selepas fitan. Mana selepas kewafatan Nabi SAW. Selepas kewafatan Nabi ni, orang kata jalan selamat ialah berpegang. Bukan jalan selamat ialah reka. Berpegang mana cari yang lama. Mana buang akal kita pun. Kalau ikut waras sebenarnya tak perlu bertengkar dengan Fatimah. Pertamanya harta sikit je. Sikit je harta Nabi, bukan banyak pun. Bukan kaya pun Nabi. Faham tu? Tak berbala, dia kata berbala. Merosakkan nama Abu Bakar. Faham tu? Tapi tak. Ha, dia kata aku tak ada akal dan tak ada pendapat dalam bab ni. Sebab dah mari hadis. Dia kata, nahnu ma'asyaral anbiya la nurah. Ha? Bapa pun kata, nabi-nabi semua tidak dapat dipesan. Aku tak bagi. Sampai ke sudah tak bagi. Fatimah sehingga meninggal dunia. Macam tak berkenan dengan cara Abu Bakar tu lah. Tapi tak ada masalah. Dua-dua Tuhan redha. Faham tu? Sebab dia pegang kepada hadis pusaka yang umum, ayat-ayat pusaka yang umum. Faham tu? Abu Bakar kata ini dah di tu umum ni khas. Faham tu? Al-khas ya khusu al-am yukhassasu bil khas. Faham tu? Jadi apa nama apa saya nak ceritanya, pusaka tadi buka balik, kena buka dalam kitab wasaya dan kitab tarikah Sahih Bukhari. Dia akan cerita situ pesanan Nabi kepada Fatimah. Nabi kata, ya Fatimah, apa nama bertakwalah kau kepada Allah. Dan apa nama dia kata, fa inni la udikum, aku tidak dapat menolong kau sedikit pun daripada Allah Taala. Alhamdulillah. Ini cerita sebenarlah. Ini Fatimah ni, Fatimah. Alhamdulillah. Apa tak lagi yang kemudian-kemudian ni? Dia kelebihan alif baik memang tidak syaklah, memang dimuliakan kerana memuliakan Nabi SAW lah. Ha, selawat kita selain kepada Nabi ialah kepada alif baik. Tapi kemuliaan mereka terikat, terikat dengan agama dan terikat dengan ilmu. Faham tu? Kalau ada agama, ada ilmu, dia dihormatilah. Alil baik yang betul lah. Faham tu? Ha, kalau dia tak ada ilmu, tak ada agama pula, waktu orang kata tak ada apa-apa kelebihan. Faham tu? Memang tak ada apa-apa kelebihan. Faham tu? Apa tu lagi dia orang jahat lah, orang fasik lagi lah. Tak ada keturunan Nabi yang fasik. Kalau orang kata tak ada, awak tak kenal orang Melayu. Awak tak kenal orang Terengganu ni, awak tak kenal. Kalau kampung saya, ramai Tok Said. Kawan-kawan saya ni, Tok Said belakang. Faham tu? Ha, tapi itulah. Ha, apa nama. Sampai sekarang duduk bolak-balik lagi. Ya? Bolak-balik penjara. Ya? Tak lah. Soalan adahnya. Mati awal pun ramai. Dadah. Jadi keluarga dadah belakang. Faham tu? Keturunan Nabi. Memang keturunan Nabi lah. Kita tak menghina keturunan Nabi SAW. Tapi dia menghina diri dia lah. Faham tu? Yang awak mari ke Malaysia ni, cuba awak tanya latar belakang. Kebanyakannya peniaga. Peniaga. Duk jual peti sejuk, dia jedah. Duk jual ayam, dia jedah. Awak mari pakai gar, kita yahana-hana depan dia. Selawak depan dia. Lebih daripada orang lain pula. Dia duduk kampung, duduk jedah tak tahu apa. Dia terkejut, mari sini orang Malaysia. Kata, dia habis. Dia nak mari sama dia sini. Tinggal peniaga dia. Sebab kita muliakan dia. Pelik ni orang. Tak tahu apa kita ni. Keturunan Nabi lah. Ulama, faham tu? Warisan Nabi, ini jelas ni. Hadis ni memang masyhur. Faham tu? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Faham tu? Ha, jadi ini orang kata keadilan Allah Ta'ala lah kepada umat Muhammad SAW. Awak kenal ke Huyai bin Akhtab? Huyai bin Akhtab ialah a'da'ir Rasul. Musuh Nabi paling ketat. Kalau musyrikin Abu Jahal, Abu Jahal tu pun anak-anak Nabi. Faham tu? Alim baik tu Abu Jahal. Faham tu? Abu Lahab pak saudara dia. Ha, tu Abdul Muttalib belaka tu, Bani Muttalib, Bani Hashim belaka tu. Faham tu? Huyai bin Akhtab ni Yahudi. Yahudi yang paling bermusuh dengan Nabi. Yang Nabi upah supaya dia dibunuh. Tengok Nabi awak ni. Pengupah bunuh orang. Faham tu? Nabi kita pernah upah supaya dibunuh. Huyai. Nabi pernah bangkit satu malam. Nabi kata, man minkum li Huyai. Ha, siapa di kalangan kamu yang sanggup bunuh Huyai? Tengok Nabi. Lepas isyak, mari dia pelik-pelik. Kita lepas isyak, subhanallah, alhamdulillah. Nabi lepas isyak suruh bunuh orang. Suruh bunuh Huyai bin Akhtab. Awak tahu Huyai bin Akhtab siapa? Huyai bin Akhtab ialah keturunan Nabi Harun yang asli. Keturunan Nabi Harun alaihissalam. Faham tu? Tapi dialah yang turun Quran. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibi wa tawud. وَيَكُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَاُولَاءِ الَّذِينَ هَاُولَاءِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Ya? Dia lah yang Tuhan kata, dia pergi ke Mekah, dia menyembah Al-Jibti wa Tawud untuk buktikan kepada orang Mekah bahawa dia bersama dengan orang Mekah. Dia datang ke Mekah dengan rombongannya, 70 orang. Ini peristiwa dia lah, yang peristiwa dia membentuk pasukan Ahzab hari itu. Ya? Dia lah yang menggerakkan. 70 orang dia bawa. Pembesar-pembesar Yahudi belaka. Ya. Batal bai'ah dengan Nabi SAW. Dia datang ke Mekah. Orang Mekah tak percaya. Orang Mekah kata, kamu ni pun menipu. Orang Mekah tu yang menipu tu, tahu bahawa Yahudi menipu lagi. Dia kata, kalau betul-betul kamu datang nak tolong, ha, tolong sembah kepada Al-Jibti wa Tawud. Sembah bapak dia. 70 orang ni sembah. Ha, berita tu, tak ada mereka habis sembah. Dah sampai ke Nabi SAW. Ya. Tuhan kata, alam tara ilalladzina utu nasiban minal kitab. Bun tak nampak ke wahai Muhammad, puak-puak yang diberi kitab tu. Yu'minuna bil jibti wa tawud. Beriman kepada al-jibti wa tawud. Wa yakulu, dan lepas pada sembah, orang Mekah tanya dia, apa ni, siapa yang lebih dapat hidayah antara kita dengan Muhammad ni, siapa yang dapat hidayah sebenarnya? Sebab kamu ahli hidayah kan, dia kata. Apa nama, apa nama Yahudi tanya, siapa kamu dan siapa Muhammad? Dia kata, kita semua berhala, Muhammad semua Allah Ta'ala. Siapa yang dapat hidayat? Yahudi kata, kamu yang dapat hidayat. Oh, ni Hujai bin Akhtab, keturunan Nabi Harun. Faham tu? Dia yang menggerakkan pasukan azab. Faham tu? Kemudian dia sampai di Madinah, Nabi suruh bunuh dia. Faham tu? Nabi suruh perintahkan supaya dia dibunuh. Faham tu? Bunuh dia, tapi anak dia ambil. Anak dia ialah Safiyah. Safiyah isteri Nabi SAW. Safiyah bintu Hayy ialah isteri Nabi SAW. Faham tu? Dan dia adalah isteri Nabi yang paling cerdik dan paling hilm. Dia kata, jama'ah baik. Jama'at bainal ilmi wal hilm. Afdalu nisa'in Nabi SAW ilman wa hilma. Ialah Alpa Aisyah lah tentunya ya. Isteri Nabi yang paling cerdik dan paling apa nama penyantun. Faham tu? Perangainya. Memang tu. Oh, tu betul lah. Safiyah anak dia. Tu orang kata keturunan betul lah. Oh, ni baru keturunan. Keturunan Nabi Harun. Faham tu? Ayah dia. Ayah dia. Orang kata luar keturunan lah. Walaupun keturunan tak nak buang lah. Genetik ni. Faham tu? Tapi itulah, itulah cerita keturunannya. Faham tu? Dia ada ada mulia tak mulia bukan dengan sebab keturunan semata-mata lah. Faham tu? Ke keturunan dia tak jadi. Dia tak jadi kafir, dia tak guna melewek. Sebab dia keturunan dia akan turun. Tak ada tu. Tak ada perkataan tak ada lah dalam manusia ni. Faham tu? Taklif, orang kata hukum ikhtiar, hukum al-kasbu untuk manusia ni memang jadi macam tu. Keturunan macam mana pun kalau tak bagus, tak bagus juga lah. Faham tu? Zalim Islam. Kalau kita tak muliakan orang yang tak ada keturunan, hanya semata-mata dia berilmu, dia berpengetahuan, tiba-tiba dia tidak dimuliakan kerana tak ada keturunan. Hak ni sahabat tak tahu benda begini. Buktinya sahabat masih hidup, siapa mufti Mekah? Mufti Mekah selepas Ibn Abbas ialah Atta bin Abi Rabah. Itu sahabat masih hidup dan dialah murid Ibn Abbas yang paling orang kata menghimpunkan segala ilmu Ibn Abbas. Ialah Atta ni segala jenis tak molek ada pada dia. Keturunan tak tahu keturunan mana. Faham tu? Hitam. Hitam dia bukan hitam yang awak tengok tanah sini lah. Hitam lagi. Faham tu? Hitam ni memang malang. Orang ingat dia orang kata batu je. Cerita benar ni. Sebab dia tak ada tangan. Tak ada tangan, tak ada kaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Buta mata. Segala cacat. Orang kata jama'ah jami'ah uyubin nas. Menghimpun segala cacat manusia ada pada dia. Faham tu? Tak bergerak dia. Duduk kerja dia. Daripada muda sampai ketua duduk di apa nama duduk di tiang salah satu dedebel Masjid Haram. Faham tu? Sampai hari ni orang kata tidak ada orang yang lebih faham manasik haji lebih daripada Atta. Awak tahu qadi apa nama ketua qadi Saudi sekarang itu dia panggil apa nama? Dia khususnya dia bidang Atta, dia panggil fiqhu Atta fil haj. Tersifat haji dia lah. Fiqh Atta tentang haji. Haji ni semua kalau mari daripada Atta itu ilmu haji lah. Semua orang tanya dia. Awak tahu Atta? Atta ni habis orang akan hormat dia sehingga raja-raja. Raja-raja acak kali. Kata berjam-jam duduk depan dia tak duduk. Dia duduk. Dia memang tak berdiri lah pasal dia tak ada kaki. Dia duduk di tiang. Raja-raja mari apa ni raja-raja mari tawaf ni. Memang kena jumpa dia. Orang semua orang akan jumpa dia. Di Mekah. Allah hormat sangat dia lah. Tiba-tiba berdiri. Lama. Raja tanya dia. Raja berdiri. Atau orang bisik pada dia. Orang kata, raja tak duduk lagi. Duduk. Dengar, dia buta. Dia tak lagi. Bukan nak suruh duduk. Faham tu? Dia ingat orang duduk dah. Jadi raja takut pada dia. Dia tak suruh duduk. Raja berdiri. Faham tu? Raja tahu lah. Raja berdiri sedih. Kalau kita berdiri biasa je. Kalau raja kena berdiri, dia memang sedih. Faham tu? Dan bila dia suruh duduk, raja pun duduk raja. Dari tadi lah kata tak suruh duduknya. Faham tu? Dia bukan dia nak dera, tapi raja takut. Raja tu dia tak suruh duduk. Kemudian raja tu kata, anak aku ni tengok ni. Kena dia atau anak dia dua orang suruh belajar dengan Atta. Itu kau baca kisah Atta. Itu Nabi masih lagi ada ni. Atta tak ada keturunan. Faham tu? Tak ada keturunan. Bahkan ini masyhurlah. Siapa yang mewarisi sahabat? Semuanya mawali. Yang apa namanya hadis dalam baca syarah hadis Sahih Bukhari ya Imam apa nak Umar yang Umar sebut hadis Nabi SAW inna hadzal Quran yarfa Allah bihi qauman wa yada'u bihi akharin. Apa sebab Umar sebut hadis tu? Sesungguhnya inilah Quran, dia kata, mengangkat dengannya satu kaum yang hina dan menghina dengannya satu kaum yang mulia. Umar meriwayatkan hadis ini apabila dia terkejut. Gabna yang dilantik sementara selepas sahabat semuanya mawali. Dia tak mati lagi. Bila apa nama sahabat-sahabat datang berjumpa dia, dia Umar dia akan tanya, siapa yang ganti? Man takhluf. Siapa yang kau ganti di kampung engkau? So, satu tu apa nama hak pelik sekalinya Amir Makkah, Gabna Mekah. Datang jumpa dia, dia tanya, siapa ganti? Mekah ni besar sekali ni. Siapa ganti ni sementara mai jumpa aku? Dia pun sebut nama. Dalam hadis itulah dia kata Ibnu Abi Abza. Ibnu Abi Abza. Tengok nama tu pun tak ada arak sikit habuk. Faham tak? Nama pun tahu dah memang gelak. Nampak apa cerah sikit habuk dah. Faham tak? Umat fakabura in fa'azamahu. Umar rasa benda ni besar. Faham tak? Tak ada orang Mekah tu. Tak ada orang Arab ke? Tak ada anak sahabat ke? Faham tak? Mekah ni bukan orang kata kalau Khurasan, kalau Nasabur ni boleh tahan. Ni Mekah. Tak ada Arab ke? Tak ada anak sahabat ke? Tak ada sahabat kecil-kecil sikit ke? Tengok nama Afrika mana ni? Ibnu Abi Abza. Faham tu? Umar pun tanya semua orang. Gamna-gamna yang datang. Tanya seorang-seorang. Tanya Basra, tanya Kufah, tanya. Ya, semuanya sahabat lah. Pengganti dia, semua mawali. Semua orang luar. Bukan lagi Arab. Bahkan keturunan hamba. Faham tu? Tapi bagi sahabat, itu yang paling layak untuk dilantik. Sementara datang jumpa Umar. Ya? Maknanya kalau mereka mati, inilah pengganti ni. Saya pun baca hadis ni lah. Dia kata betul sungguh. Dia kata aku tak mati lagi. Aku sempat jumpa dengan apa yang Nabi SAW sebut. Inna hadzal Qur'an yarfa'ullahu bihi qauman wa yada'u bihi akhari. Jadi bukan niat nak hina. Tapi itulah orang kata mi'yar. Timbangan Islam yang sebenar lah. Ilmu sebenarnya yang sesekadinya. Hukum hakam yang berkait itu memang untuk mempertegaskan bahawa kelebihan ilmu lah. Tak banding dengan keturunan. Faham tu? Wa inna ma warasulah faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bahagian yang menguntungkan. Masih habis dah ni. Wa Safwan ibn As-Salim radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah la tadau ajniyataha li talibil ilm bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu redha dengan apa yang dia lakukan. Ni apa cerita ni? Ini kena baca dalam ciptaan manusia dululah. Kisah awal ciptaan manusia kan. Malaikat memang tak puas hatilah ciptaan manusia ni. Faham tu? Merosakkan muka bumi, pembunuhan dan sebagainya. Ya? Tapi lebih manusia berbanding malaikat, inilah ilmu pengetahuan. Terutamanya Quran. Ya? Quran. Kalau baca tentang hadis kelebihan Quran, ada ulama kita syarah. Dia kata sebab apa malaikat ni, lambat kita baca Quran, malaikat. Sebenarnya fadilat Quran yang paling besar ialah Quran, malaikat cepat datang. Mengundang malaikat sungguh. Faham tu? Apa sebab sebenarnya? Quran ni daripada awal sehingga akhir ceritanya cerita menjawab apa nama ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Quran jawapan terakhirlah dan itulah jawapan sehingga kiamatnya lah kepada soalan malaikat tu ya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau tanya kenapa Quran tak turun sekaligus ke bumi terus? Turun di apa ni daripada Lauh Mahfuz diletak di Baitul Izzah. Itu tafsir, tak ada dalam Quran tu. Tapi itu tafsir Ibn Abbas. Dan tafsir Ibn Abbas kata putus dalam perkara itu. Walaupun tak benar tu, sebenarnya tak ada sabdaan Nabi dan tak ada orang cerita daripada Nabi. Dia hanya kata-kata Ibn Abbas. Tapi sepakat umat bahawa itulah kata-kata yang betul. Itu orang kata tafsir. Tafsir ni lain. Walaupun Ibn Abbas, tapi mauquf hukum dia hukum marfu'. Faham tu? Ibn Abbas yang cerita bahawa daripada Lauh Mahfuz, dia turun ke Baitul Izzah. Tak pernah tanya ke kenapa Baitul Izzah? Kenapa tak turun ke Kaabah tu? Dia memang orang kata menjawab malaikat. Malaikat sedih sungguh. Orang kata hina malaikat lah. Tengok Quran. Quran ni orang kata sebaik-baik yang berada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni mainan malaikat. Hari-hari malaikat pergi ambil apa nama maklumat di Lauh Mahfuz lah. Tapi satu benda je dia tak disentuh ialah Quran. Quran bukan untuk mereka lah. Faham tu? Kalau turun bawah boleh tahan. Ini turun tunjuk ke malaikat dulu. Malaikat tak boleh sentuh. Bukan mereka. Quran yang paling mulia dia bukan untuk mereka. Faham tu? Jadi sebab itulah malaikat sangat mengagungkan manusia ni hanya kerana Quran. Quran ni bukan ibadat mereka. Semua ibadat lain tu lebih malaikat lah. Kecuali Quran. Sebab itulah orang kata dia kumuh lah. Orang baca Quran. Quran dia tak boleh baca. Dah bukan ibadat dia. Dan dia untuk kita. Jadi itulah orang kata. Kemuliaan manusia lah berbanding malaikat ni lah. Quran. Faham tu? Ha, jadi ni pun cerita ilmu pun ilmu yang paling besar. Ya, ilmu Quran lah. Faham tu? Yang termasuk ilmu-ilmu kecil-kecil ni semua kembali kepada Quran lah. Sebab tu memang cerita Quran, malaikat sungguh lah. Faham tu? Kelebihan majlis ilmu pun malaikat lah. Ha, inilah orang kata insyaAllah lah. Ya, bekat kita ya. Qala al-Khattabi. Ha, kita baca yang ni yang tak akhir ya. Khattabi. Khattabi yang kenal ke? Khattabi ni kalau belajar tentang apa nama sejarah syarah hadis. Syarah hadis, tafsir Quran banyak dimulakan oleh ahli lughah, ahli bahasa. Faham tu? Dulu orang belajarlah ilmu apa pun tujuannya nak bagi sumbangan pada Quran lah. Khattabi ni sebenarnya pakar bahasa. Dia ada gharibul Quran, gharibul hadis. Ya? Akhirnya dia syarah hadis yang pertama lah. Khattabi ada dua syarah. Kepada Khattabi apa nama, mula-mula dia syarah Abu Daud, nama dia Ma'alimus Sunan, ya. Kemudian hadis-hadis yang dah ada dalam Abu Daud dia buang, dia syarah Bukhari selain daripada yang dah ada dalam Abu Daud, nama dia A'lamul Hadis, ya, karangan Khattabi, ya. Antara orang yang mula-mula meneroka ilmu syarah hadis, dia mulakan dengan bahasa, asalnya dia buat kamus Gharibul Hadis tajuk dia, Gharibul Quran. Kan dicatat bersama lah Gharibul Quran wal Hadis, ya. Khattabi. Dia kata apa maksud letak sayap ni? Annahu basatal ajniha. Ha, dia sebarkan sayap tu satu. Maknanya apa maksud? Mana pertama ni? Orang panggil mana hakiki? Memang sayap sungguh lah. Kita tak nampak lah. Itu lain cerita lah. Kita ni nak tahu belaka ya. Annahu bimana tawadha. Ataupun dengan makna rendah diri. Yelah dua-dua boleh tidak bertentangan. Hakikinya dia bentang sayap. Ha, dan hakiki juga dia tahu rendah diri lah. Ta'ziman li talibil ilm. Ha, malaikat pun rendah diri lah. Ha, malaikat yang ego dulu kata ataj'alu fiha may yusidu fiha tu dia kena diri ya. Annahul murad annahu al murad bihi an nuzulu inda majalisil ilmi wa tarqit tayaran. Tengok tu. Dia turun, tak terbang dia ya. Tak berjalan dia. Tak bergerak dia. Tengok tu hormat dia ya. Bagi dia tak ada kerja lain. Ini yang besarnya. Faham tu? Ha. Kita manusia ni banyak kerja lain ni. Pasal malam pula lepas ni ya. Jadi malaikat tak bergerak, tak buat kerja lain. Kalau ada orang baca majlis ilmu lah. Faham tu? Okeylah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.